بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Para hadirin Jamaah Majlis Ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 21 Sya'ban 1429 Hijriah, kita kembali duduk untuk melakukan sebuah ibadah, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tak bosannya kita selalu mengingatkan pertama diri saya pribadi, kemudian seluruh yang hadir, untuk selalu ingat bahwa setiap amalan itu tidaklah diterima oleh Allah kecuali dengan syarat ikhlas. Maka kita mencoba untuk mengoreksi apa yang tersimpan di dalam sanubari kita dari berbagai macam bentuk niat, sehingga kita berupaya untuk mengikhlaskan kehadiran kita karena Allah, karena ingin mendapatkan ajr dari Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah saya mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh yang hadir untuk berniat bahwa apa yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Quran yang itu adalah kalam ilahi, adalah syariat, dan yang kita dengar pula dari petuah dan pesan atau perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita meniatkannya sejak pertama kali kita duduk dan hadir bahwa dalam rangka untuk kita amalkan, bukan sekadar untuk menambah wawasan, tetapi benar-benar lil amal, untuk amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk merealisasikan hal tersebut dan mengatasi, Allah membantu kita untuk menghadapi kekurangan dan kejelekan diri-diri kita pribadi. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, kita sering mendengar ayat yang juga sering disebutkan melalui tulisan-tulisan atau mimbar-mimbar dan majelis-majelis kajian atau ceramah, yaitu ayat wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan sungguh telah kami tetapkan sebagai sebuah keputusan bahwa jika kalian bersyukur kepada Allah, pasti aku akan tambah nikmat yang aku limpahkan kepada kalian. Dan sebaliknya, jika kalian tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku limpahkan kepada kalian, ketahui sesungguhnya azabku adalah pedih. Para hadirin yang saya muliakan, ketika disebutkan kalimat nikmat, biasanya yang segera muncul di benak kita itu adalah nikmat kesehatan, nikmat makan dan minum, nikmat berbagai macam rezeki yang bersifat fisik. Ya. Ini kecenderungan yang muncul pada benak kita ketika disebut kalimat nikmat atau perintah untuk bersyukur dengan nikmat. Jarang atau sedikit sekali dari kita umat Islam ini yang kemudian bisa atau mau ingat sebuah nikmat yang sebenarnya jauh lebih besar dari itu semua. Karena terkait dengan sebuah perkara yang besar sekali nikmat ini. Kalau kita mau sadar bahwa kalau kita hidup di dunia ini tanpa bimbingan, tanpa syariat, tanpa ada yang memerintah dan melarang, maka hidup kita ini bagaikan kehidupan maaf-maaf saja yang Allah nyatakan kal an'am walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh telah kami letakkan di jahannam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia ini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kalbu, tetapi sayang kalbunya itu tidak bisa digunakan untuk memahami syariat. Dan seterusnya. Kalau kita hidup seperti ini, kata Allah, haulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Mereka-mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat dibandingkan binatang ternak atau hewan ternak. Para hadirin yang saya muliakan, tapi alhamdulillah, Allah yang Maha Rahim, yang Rahman, yang Latif, yang Ghafur, yang Rauf, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Lam yutrukna hamalan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja hidup tanpa aturan. Tapi Allah kirimkan kepada kita sebuah nikmat besar, karunia yang sangat besar. Apa karunia tersebut? Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-164. Allah menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh laqad, kata Allah. Ayat ini dimulai dengan sebuah perkara penting. Laqad, lam kemudian qad. Lam itu sebagai, kata para ulama, jawabul qasam. Pertanda bahwa sebelum pembicaraan ini ada sebuah sumpah. Seolah-olah konteks pembicaraannya adalah wallahi laqad. Lam itu sebagai tanda ya, dalam pelajaran nahwu atau grammar kata orang sekarang ya, itu pertanda bahwa lam ini menunjukkan di situ ada sumpah sebelumnya. Laqad, qad di sini menunjukkan bahwa perkara ini sudah suatu kepastian. Demi Allah sudah pasti, kata Allah. Ini makna kalimat laqad. Menunjukkan bahwa perkara ini besar. Manallah 'alal mu'minin. Allah telah mengkaruniakan kepada kaum mu'minin karunia, nikmat, rizki. Apa nikmat ini? Apa yang akan Allah sebutkan? Sampai Allah memulai perkataan atau beritanya ini dengan sebuah sumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karunia tersebut adalah dalam bentuk ketika Allah mengirim, mengutus kepada mereka kaum mukminin itu seorang rasul. Seorang rasul berarti diutusnya seorang rasul, seorang utusan yang akan menerangkan kepada mereka tentang aturan hidup, syariat hidup dari penciptanya ini adalah sebuah karunia yang besar. Idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka, mengirim kepada mereka seorang rasul. Berarti sekali lagi saya ingatkan bahwa diutusnya rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah nikmat. Kalau kita tahu itu adalah nikmat, berarti dituntut dari kita semuanya untuk syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat ini akan ditambah dalam bentuk tambahan hidayah, tambahan taufik, tambahan bimbingan dari Allah, tambahan iman, tambahan takwa. Jika nikmat ini disyukuri dan diletakkan pada tempatnya. Tapi sebaliknya, Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kalian itu mengkufuri nikmat tersebut, enggak mau bersyukur, tidak meletakkan pada tempatnya yang semestinya yang telah Allah letakkan, maka ketahui sesungguhnya azabku itu pedih, kata Allah. Subhanallah, ini ayat Al-Quran. Yang kita dengarkan adalah ayat Al-Quran. Nah, nikmat dalam bentuk diutusnya seorang rasul pembawa amanat dari Allah ini membutuhkan syukur kepada kita. Membutuhkan syukur dari kita semuanya. Dan syukur itu terrealisasi dengan meletakkan nikmat yang Allah karuniakan tersebut pada tempatnya yang semestinya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah lanjutkan dalam ayat ini, yatlu alaikum au yatlu alaihim ayatihi, di mana rasul ini yang itu adalah nikmat dan karunia dari Allah kepada kaum mukminin, tugasnya adalah membacakan dan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan ayat demi ayat, surat demi surat, yang itu adalah wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, sekaligus rasul yang Allah utus yang sebagai nikmat dan karunia ini dari Allah, yuzakkihim, untuk membersihkan dari kaum mukminin, membersihkan kalbu dan iman mereka dari berbagai macam dosa. Dosa kesyirikan, dosa kemaksiatan, dosa kemunafikan. Ini adalah nikmat besar. Yuzakkihim, diutusnya rasul itu dalam rangka tazkiyatil ummah, untuk membersihkan dari umat ini, dari kalbu mereka. Tapi bagi yang mau bersyukur dan meletakkannya pada tempatnya. Yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan nikmat dalam bentuk rasul ini yang diutus oleh Allah kepada kaum mukminin, berikutnya dalam bentuk beliau itu menjelaskan, mendidik, mentarbiyah, memberikan penerangan dan penjabaran terhadap Al-Quran Alkitab yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya ini. Bayangkan kalau Al-Quran itu turun begitu saja tanpa mendapatkan penjelasan dari Sang Rasul, maka akan kesulitan bagi kita. Tapi karena memang dikirim seorang Rasul oleh Allah, tugasnya bukan sekedar membacakan dan menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran, tetapi tugasnya adalah menjelaskan, merinci, menjabarkan Al-Quran. Dirinci, dijelaskan, dan dijabarkan dalam bentuk lisan atau qaul beliau. Itu Al-Quran. Dijelaskan dan dirinci oleh beliau dalam bentuk praktek amalia. Dalam seluruh urusan ibadah, muamalah, akhlak, akidah. Para hadirin yang saya muliakan, nikmat yang begitu besar. Qalla man yafhamuhu wa yashkuruh. Sangat sedikit sekali orang yang mau memahami dan merenunginya, dan sekaligus sangat sedikit sekali pihak-pihak yang mau mensyukurinya. Nabi Muhammad diutus sebagai nikmat buat kita semuanya. Yang harus pada ranking pertama, syukur yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu diakhiri ayat ini, setelah Allah menyatakan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh mereka itu sebelum diutusnya Rasul, sebelum datangnya karunia dan nikmat dalam bentuk diutusnya seorang pembawa amanah ini, penjelas dan penjabar syariat yaitu Rasul, lafi dhalalin mubin. Sungguh mereka dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Bayangkan kalau kita dalam kesesatan, setelah kita meninggal, di mana tempat kita? Kalau kita hidup dalam keadaan tersesat dari syariat, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, di mana tempat kita? Tidak ada lain, na'udzubillah, dimulai dari azab kubur, dari azab kubur, berlanjut nanti azab jahannam. Wal'iyadu billah. Sekarang kita merasakan sebuah nikmat apabila kita dalam suasana genting, terancam fisik kita, tiba-tiba ada seorang yang menolong kita. Kita merasakan itu sebuah nikmat yang besar. Tadi hampir saja anak kita mau jatuh ke jurang, tiba-tiba ada seorang menarik tangan anak kita. Wah, kita bersyukurnya luar biasa dan menyatakan ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Subhanallah, sebelumnya kita sudah berada di tepi jurang jahannam, kemudian Allah utus seorang Rasul kepada kita, Rasulullah tarik tangan kita. Apa buktinya? Rasulullah menggambarkan, ya, menggambarkan kepada umat ini tentang posisi beliau. Nah, kata beliau, matali wa matalukum kamathali rajulin istauqada nara. Sesungguhnya permisalan aku, perumpamaan aku dan kalian ini seperti seorang yang sedang menghidupkan bara api. Api unggun gitu ya. Faja'alal jarad yatasabaquna fiha. Belalang ini, ya, laron dan yang semisalnya berebut untuk datang ke api itu. Api tersebut. Untuk loncat menceburkan dirinya ke dalam api itu tadi. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa ana amsiku bihujazikum walakinnakum tatafallatuna minni. Dan aku berupaya untuk mencegah kalian, memegangi kalian untuk tidak berloncatan ke api jahannam. Tapi kalian ini enggak mau, maksa untuk masuk ke sana. Seperti orang yang tadi menghidupkan api unggun itu tadi, apa mampu dia menghalangi belalang dan laron untuk masuk ke sana? Kata Rasulullah, perumpamaan atau permisalan aku dengan kalian wahai umatku seperti ini. Tapi kalian enggak mau. Maka dari itu kita semakin merasakan bahwa datangnya seorang nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah karunia yang besar, nikmat dari Allah bagi kita semuanya. Nah, tua muda, besar kecil, pria wanita, putih hitam dan yang seterusnya. Nikmat dari Allah. Rasul yang Allah gambarkan dalam ayatnya yang lainnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh-sungguh kata Allah telah datang kepada kalian, telah diutus kepada kalian seorang rasul yang juga dari diri-diri kalian juga. Bukan dari kalangan malaikat sehingga kalian sulit untuk berbicara dengannya, untuk meminta keterangan dan bimbingan dari manusia juga. Nah, apa sifat rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi dia, bagi rasul tersebut, apa yang kalian rasakan berat. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau apa-apa yang kalian rasakan berat, sehingga memang beliau juga merasakan apa yang dirasakan oleh umat ini. Ya. Sehingga jangan dikira bahwa syariat yang ada ini adalah syariat yang berat. Nah, sudah dirasakan oleh Rasul. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Dirasakan berat oleh dia, yaitu Rasul, apa-apa yang kalian rasakan berat. Harisun alaikum. Di antara sifat Rasul yang Allah utus sebagai nikmat ini yang harus kita syukuri adalah dia haris, sangat bersungguh-sungguh, serius di dalam upayanya untuk membimbing umat ini, menasehati umat ini, sungguh-sungguh di dalam berdakwah kepada umat ini untuk sampai kepada mereka hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dan di antara sifat Rasul itu adalah sangat rauf, rahim terhadap kaum mukminin. Pengasih, penyayang, lembut hatinya, mudah tersentuh terkait dengan kondisi kaum muslimin. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, rauf. Nah, nikmat yang luar biasa Allah kirimkan kepada kita, para hadirin yang saya muliakan. Lalu berbicara tentang syukur terhadap nikmat yang satu ini, bagaimana sih bentuknya? Bagaimana sih wujudnya? Mungkin ada yang menjawab, ya dalam bentuk kita harus mencintai Rasul. Bagus, benar, betul jawaban ini. Tapi kita bertanya lagi, cinta kepada Rasul itu wujudnya gimana sih? Wujud cinta kepada Rasul itu gimana realisasinya? Realisasinya dan wujudnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, ayat ini dikenal oleh para ulama atau diistilahkan dengan ayatul mihna. Ya, ayatul mihna ini maksudnya ayat sebagai bentuk ujian, ebtanas, ya, ujian umum, ya, untuk kemudian dipisahkan mana yang lulus, mana yang tidak lulus, mana yang benar-benar belajar, mana yang tidak, mana yang benar-benar pantas untuk menjadi seorang sarjana atau tidak. Ini dinamakan ayat ujian. Nah, Qul in kuntum, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka itu, jika kalian itu mengklaim orang yang cinta kepada Allah, dan tentunya orang yang cinta kepada Allah itu cinta kepada Rasulnya, kalau benar jujur mereka, katakan fattabi'uni, ayo ikutin aku, taati aku, kata Rasulullah, taati aku dalam setiap apa yang aku perintahkan, taati aku untuk meninggalkan dari semua perkara yang aku larang, yang Rasulullah nyatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasul, segala sesuatu yang aku sudah larang kalian untuk melakukannya, fajtanibu, tinggalkan segera, cepat. Ya, kita rinci nanti apa yang dilarang oleh Rasul terkait dengan kehidupan bertetangga, terkait dengan kehidupan berumah tangga, terkait dengan kehidupan beribadah di masjid, di luar masjid, di pasar, di luar pasar, terkait dengan kehidupan akidah, iman, apa yang dilarang oleh Rasul? Rasulullah menyatakan fajtanibu, segera, cepat tinggalkan. Siapa yang memerintahkan ini? Seorang yang diutus oleh Allah dan dikirim sebagai nikmat, sebagai karunia. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menyatakan wa ma amartukum bi, dan apa-apa yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya, segera kalian lakukan semaksimal yang mampu kalian lakukan, maksimal. Para hadirin yang saya muliakan, ini sebagai bentuk tolak ukur bahwa kita benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai sekaligus tolak ukur apakah kita tergolong syakirin, orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat ini. Kalau enggak, bahaya nanti. Apa taruhannya? Kalau kita bersyukur dan kemudian, atau kita tidak bersyukur, apa taruhannya? Taruhannya ayat yang tadi kita dengarkan, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan amanah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Allahu akbar. Coba lihat ini resiko yang ditanggung oleh Rasul. Enggak main-main loh ini. Rasulullah dengan tegas Allah menyatakan dalam ayatnya, wahai Rasul, balligh, sampaikan segala sesuatu yang telah Allah turunkan kepada kamu dari bentuk syariat ini. Kalau kamu enggak lakukan itu, kalau kamu tidak tunaikan tugas ini, sungguh kamu telah melalaikan amanah. Wah, berat sekali ancamannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang beliau, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Luar biasa. Kalau seandainya dia, yakni Nabi, mengucapkan suatu ucapan, mengadakan sebuah syariat yang bukan dari sisiku, kata Allah, mengatasnamakan Allah dan syariatnya, sungguh aku akan azab dia dengan azab yang pedih. Aku akan potong urat-urat dia. Bayangkan ini, Rasul diancam sampai seperti itu oleh Allah. Maka dari itu, ketika hajjatul wada, sebelum meninggalnya Rasul di Arafah, waktu wukuf di Arafah, dan Rasulullah menyampaikan khutbahnya yang panjang itu, terakhir Rasulullah menyatakan di hadapan ribuan, bahkan lebih dari 100,000 sahabat, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syahad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syahad, Allahumma hal ballagtu, Allahumma syahad. Sebelum meninggalnya, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan, ya Allah, sungguh saksikan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan amanat ini, saksikan ya Allah. Nah, ini gak main-main masalahnya. Berarti amanah syariah ini telah sempurna ditunaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga meninggalnya beliau. Sempurna, lengkap. Syariat disampaikan dengan penuh rasa kasih sayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dengan penuh kesungguhan agar tersampaikannya hidayah buat umat ini untuk kemudian bisa masuk jannah dan selamat dari jahannam. Disampaikan oleh Rasulullah dengan penuh rasa apa yang dirasakan oleh umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita yang datang sebagai umatnya pada masa ini, yang menyatakan diri kita adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi atas kebenaran Rasulnya dan syariatnya, kebenaran kenabian dan kerasulan beliau, dituntut untuk kita mensyukuri nikmat ini dengan merealisasikan perintah-perintahnya. Maka mungkin kalau ada salah seorang dari kita yang ditanya sekarang, siapkah kamu untuk sekarang ini dicuri sepeda motormu? Dia akan menjawab, wah enggak. Dia siapkan sepeda motor itu, dikunci dengan rapi, ditaruh pada tempat atau posisi yang dia anggap aman. Ya. Jangankan itu, sendalnya saja. Ya. Kadang-kadang diberi tanda, ya, kalau ke masjid sendalnya diberi spidol ini atau tanda ini, tulisan ini, tulisan, supaya enggak hilang. Padahal urusannya cuma sendal 5.000 atau 10.000 atau kurang atau lebih. Dia enggak rela, begitu haris dia menjaga nikmat duniawi ini. Luar biasa dijaga sama dia. Nikmat baju dijaga, kalau kotor dicuci, disetrika lagi, ditaruh di lemari rapi, dijaga. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, nikmat yang tadi kita bahas ini lebih patut dan lebih harus untuk kita pandai-pandai menjaganya. Sebelum nanti apa kata Allah, Allah cabut nikmat itu. Nanti habis dari kita. Lu gimana bentuknya Ustaz? Rasulullah kan sudah diutus. Nah, gimana sih bentuknya dicabutnya nikmat ini? Dicabutnya nikmat ini dalam bentuk muncul di kalbu kita keengganan mendengar hadis Rasul, keengganan dari kalbu kita untuk menerima dengan lapang dada perintah dan petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat dicabut oleh Allah. Berat mau beramal dengan hadis Rasul, berat mau beramal dengan penjelasan Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan praktek beliau. Muncul di kalbu seperti ini, ini adalah alamat musibah besar. Alamat musibah besar di dunia sebelum musibah besar nanti di akhirat. Maka para hadirin yang saya muliakan, sekali lagi nasihat ini saya sampaikan dan saya ingatkan, pertama untuk diri saya pribadi, kemudian seluruh yang mendengarkan untaian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan, ketika Rasulullah menyatakan di hadapan Allah, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Allah mereka itu umatku, ya Allah selamatkan, ya Allah mereka itu umatku, ya Allah, nanti di yaumul qiyamah apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka, engkau tidak tahu amalan-amalan yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Pada Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah ummati, ya Allah ummati, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini bentuk kasih sayang Rasul. Tapi karena memang umat ini cenderung menyelisihi Rasul, bentuk penyelisihan itu mungkin dalam bentuk dikurang-kuranginya syariat ini, diabaikan dan dilecehkan pada sebagian pihak, atau dalam bentuk yang lainnya, syariat ini ditambah, ditambah, diwarnai, diwarnai lagi, hingga berubah dari amanat yang telah ditunaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita penting untuk banyak-banyak belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Untuk kehidupan yang cukup panjang dan tidak akan pernah berakhir. Perlu kita pelajari satu persatu. Coba kita rasakan sekarang para hadirin, nikmat yang tadi kita sebutkan itu akan semakin besar. Sekarang kalau dalam urusan dunia, kalau kita punya nikmat sebuah sepeda misalkan, kita kira syukur, atau sepeda motor, syukur ya Allah. Kalau anak tidak punya sepeda motor ini, betapa sulitnya anak mau ke masjid jalan, pergi jauh ke masjid. Atau mungkin berapa sulitnya di masa seperti ini saya mencari maisha kalau saya enggak punya sepeda motor ini. Bisa ingat ya? Bagi yang ingat ya. Begitu juga dalam perkara syariat ini. Bayangkan satu dosa misalkan, kita ambil misal yang mungkin banyak dianggap remeh oleh banyak orang. Di antara sebab dijerumuskannya seorang ke azab kubur itu adalah dia tidak membersihkan apa? Air kencing atau tetesan dan cipratan air kencingnya itu. Gampangkan. Ya. Gampang-gampangkan. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini sebabnya sebagai sebab salah satu sebab azab kubur? Dari mana kita tahu? Hah? Di koran apa dibaca? Atau di radio mana didengar? Kita tahu ini adalah dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dijelaskan dalam hadis, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, bahwa Rasulullah melewati dua kubur. Faqala innahuma la yu'adzaban. Sungguh kedua penghuni kubur ini adalah sekarang sedang disiksa, diazab. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Salah satu dari dua penghuni kubur ini diazab karena dulu sukanya melakukan namimah. Nukil pembicaraan ini ke si B. Ya, dari si A dinukil ke si B sehingga B marah dan tersinggung. Nanti pembicaraan si B juga disampaikan kepada si A, sehingga terjadi permusuhan antara suami istri, anak dengan ayah, ayah dengan anaknya, ayah dengan ibu, saudara dengan tetangganya, dan seterusnya ya. Barakallahu fikum. Sebab yang kedua adalah apa tadi? Karena dia tidak beristinja dengan benar atau menjaga tubuh dan bajunya atau pakaiannya dari tetesan air kencing. Kita tahu ini dari mana? Dari penjelasan Nabi. Dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendengar ini dan beramal, dia selamat dari azab kubur. Nikmatnya luar biasa. Nikmat azimah. Dan kiaskan berbagai permasalahan yang lainnya dalam syariat ini. Dan dari waktu yang tersisa ini, insya Allah kita akan gunakan untuk diskusi dan tanya jawab terkait dengan apa yang telah disampaikan, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan lainnya. Tafadhaluna. Bagaimana kita kalau menggampang-gampangkan keinginan ini? Dan kadang kita menggampangkan kalau diberi keinginan, hanya kita sekolah beri keinginan, kita menggampangkan. Bagaimana yang diberi keinginan Rasulullah? Kita juga bisa menggampangkan. Ya, enggak boleh menggampangkan syariat Rasul. Tidak boleh menggampang-gampangkan syariat Rasul terkait dengan segala permasalahan dalam din ini. Menggampang-gampangkan dalam berbagai hukum. Rasulullah menyatakan, ya akhi, atau Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis atau memerintah, berbuatlah begini. Dia menyatakan, iya gampang, nanti insyaallah. Nanti saya makan. Nanti kalau saya sudah gini, nanti saya mau beramal. Ini gampang kan? Ya. Ya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah kalian menjawab seruan, memenuhi, merealisasikan seruan jika kalian dipanggil menuju kepada syariat Allah dan Rasulnya. Segera. Nah, ya. Maka tidak boleh menggampang-gampangkan syariat Nabi. Nah, dalam semua hal. Nah, apa saja yang kita ketahui dari syariat ini? Nah, jadi jangan sampai kita bersikap menggampangkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istri diperintah misalkan suruh pakai hijab, suruh menutup auratnya. Sudah dibacakan ayat Al-Quran. Sudah mendengarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enggak mengerti. Iya nanti aja. Wano kalau gini sekarang masih belum bisa nanti ini. Nah, ini itu ini apa katanya tetangga nanti gimana katanya ini kayak. Nah, gampang kan? Ngeremehkan. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan, enggak mau masuk jannah. Siapa ya Rasul yang enggak mau masuk jannah? Heran sahabat. Ya. Yang taat kepadaku itu yang masuk jannah. Yang enggak mau taat kepada Rasul itulah orang yang enggan untuk masuk jannah. Jadi jangan sampai syariat Rasul ini diremehkan dalam semua urusan. Ya, ini enggak boleh yang seperti ini nih. Syariat Allah menyatakan dalam urusan jual beli seperti ini tidak benar. Iya, tapi ya apa ya? Nah sekarang ini mau hidup gimana kita? Nah, lawang yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Na'udzubillah. Nah, sampai ada satu orang dulu di salah satu pasaran, ya dulu masih musim-musimnya pasaran itu, diingatkan. Ya bulan, tak boleh dijual begitu itu harat, majus tak boleh. Nanti kalau gitu nanti naudzubillah siap nanti masuk neraka. Apa jawabannya? Mana itu apa ya? Kan begini kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin kalau anak ada di situ, anak cepat lari dari tempat itu. Khawatir azab turun. Nah, dibuat gurauan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Jadi ini musibah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya jawab. Nah, mungkin ada yang lainnya. Fadal. Pertanyaan ini tidak berhubungan dengan yang tadi, tetapi karena kita menjelang Ramadan, misalnya ada seorang sufulan atau fulana setelah beberapa hari bersaum di bulan Ramadan, dia meninggal dunia dengan takdir Allah. Kemudian bagaimana sisa saumnya, apakah dilanjutkan oleh keluarganya atau bagaimana? Itu yang kedua. Bagaimana juga dengan zakat fitrahnya, ditunaikan atau tidak? Ya. Nah, dalam permasalahan qadha siyamil mayyit, mengqadha hutang saum orang yang sudah meninggal, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang menyatakan diqadha segala bentuk hutang saum, baik itu saum Ramadan ya, ataupun saum nazar ataupun saum kafarah. Segala saum yang bersifat wajib jika telah meninggal dunia, maka diqadha oleh ahli warisnya. Dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan masih meninggalkan kewajiban bersaum, maka atau diqadha oleh walinya. Wali maksudnya di sini ahli warisnya. Kalau ayah meninggal ya anak-anaknya boleh, juga cucu-cucunya boleh, tetapi yang paling di depan adalah putra putrinya. Nah, istri meninggal, suaminya juga mengqadha dan anak-anaknya. Atau sebaliknya, suami meninggal, istri yang mengqadha dan anak-anaknya. Jadi, baik itu shaumnya shaum Ramadan, ini pendapat pertama, dapat 5 hari atau 10 dari Ramadan meninggal. Berarti tersisa berapa kalau 10 hari? 19 hari atau 20 hari. Maka diganti shaumnya itu selama itu oleh ahli warisnya. Semua shaum yang bersifat wajib, baik shaum Ramadan atau shaum kafarah itu wajib, atau shaum nazar. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang wajib diqadha oleh ahli warisnya itu hanya shaum nazar saja. Ya. Kalau shaum Ramadan tidak. Nah. Kenapa? Disebutkan di situ ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa hadis lain yang menceritakan tentang shaum nazar pada waktu itu, yang kemudian Rasulullah menyatakan wajib untuk diganti. Jadi dua pendapat ini sama-sama kuat, tetapi sampai hari ini saya lebih condong kepada pendapat pertama, bahwa shaum Ramadan termasuk juga yang diqadha apabila seorang meninggal dunia masih menyisakan kewajiban shaum. Nah, tetapi sudah masuk di bulan Ramadan meninggalnya, meninggal di hari pertama, ya. Masuk di bulan Ramadan ini, misalkan tadi hilal sudah terlihat atau pengumuman malam ini dia meninggal, maka ahli warisnya bersaum selama 30 atau 29 hari. Meninggalnya jam berapa? Jam 5 sore. Kurang 15 menit lagi hilal nampak. Sudah enggak berlaku. Enggak perlu diqadha. Ini jawabannya wallahu taala alam. Bagaimana cara mengqadhanya? Boleh dibagi, punya anak 5, 30 hari berarti 6 hari, 6 hari, 6 hari. Satu orang menyatakan enggak, anak mau 10 hari. Ya, tergantung kesepakatan bersama. Nah, jika memang yang meninggal ini adalah ahlus saum, orang yang masih diwajibkan kepadanya saum dan mampu melakukannya. Tapi kalau tidak, seperti orang yang sudah tua, terkenai apa kalau orang sudah tua enggak mampu? Terkenai fidyah. Atau wanita yang hamil dan menyusui, terkenai fidyah. Kalau meninggal dunia bukan diganti saum, tapi diganti apa? Fidyah. Sesuai dengan kondisi dia masih hidup. Nah, ini jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan zakat fitrahnya? Bagaimana dengan zakat fitrah? Ini juga permasalahan yang cukup rumit untuk ditentukan. Tetapi kalau seorang itu barakallahu fikum telah memasuki bulan Ramadan, ya, seperti tadi gambarannya masalah qadha, maka dia terkenai zakat fitrah. Kalau meninggal, maka dia apa? Diganti juga oleh keluarganya. Ini pendapat. Nah, pendapat kedua, kalau dia meninggalnya itu sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, ya, tidak terkenai. Tetapi kalau setelah itu, tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, ba'dal maghrib meninggal, atau ba'dal isya atau subuh meninggal, maka dibayar zakat fitrahnya. Nampaknya pendapat yang kedua ini lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam. Jadi kalau meninggalnya di bulan Ramadan belum berakhir, maka tidak terkenai zakat fitrah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, mungkin ada yang